Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita selalu panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kemudahan dan kesempatan kepada kita semua pada pagi hari ini untuk menjalankan ibadah salat subuh sekaligus menghadiri kajian rutin setiap subuh pagi setiap hari Jumat, yang mana dalam kajian ini kita masih melanjutkan rangkaian dari bab-bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Berikutnya, pada pagi hari ini kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu bab minasyirki iradatul insani bi'amalihi ad-dunya. Termasuk dari kesyirikan seseorang apabila beramal mengharapkan imbalan duniawi. Termasuk dari perbuatan syirik, nah, apabila seseorang mengharapkan di dalam amalannya, nah, perkara duniawi. Yang mana sebelumnya kita membahas tentang bab ar-riya. Bab ar-riya. Nah, lalu pada bab sekarang ini atau bab berikutnya kita membahas atau mempelajari, yaitu seseorang beramal lalu mengharapkan perkara dunia, dan ini dikategorikan sebagai kesyirikan. Lalu apa beda antara bab sebelumnya dengan bab yang sekarang ini? Nah, antara keduanya, na'am barakallahu fikum, yang mana bab sebelumnya itu masuk dalam atau menyebutkan secara umum, dan bab sekarang ini yang kita pelajari sekarang ini pembahasannya lebih khusus. Wa illa dua-duanya adalah perkara yang dikategorikan sebagai kesyirikan, dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam ancaman innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni kesyirikan yang dilakukan terhadapnya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawahnya bagi siapa yang dikehendakinya. Barakallahu fikum. Yang jelas di dalam bab ini, Naam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menyampaikan kepada kita semua bahwasanya beramal dalam perkara duniawi adalah perbuatan syirik dan bertentangan dengan tauhid yang wajib untuk kita amalkan, dan tentunya mampu untuk membatalkan amalan kita. Wa huwa a'dham minar riya, dan hal ini lebih besar urusannya dari perkara ar-riya. Nah, urusannya lebih besar dari perkara ar-riya. Kenapa demikian? Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, salah satu cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, لأن مراد الدنيا قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله. Dikarenakan orang yang mengharapkan dunia di dalam amalannya, niat ini bisa mengalahkan niat-niat yang lainnya di dalam setiap amalannya, dan seringnya lebih dominan di dalam dia beramal. Tidaklah dia barakallahu fikum belajar kecuali untuk mendapatkan kenikmatan duniawi. Tidaklah dia melakukan suatu amalan melainkan untuk mendapatkan harta dan yang semisalnya. Nah, niat yang seperti ini barakallahu fikum ini bisa menjadi lebih dominan dibandingkan niat-niat yang lainnya, yakni bisa mengalahkan keikhlasan. Wa ammar riya, adapun orang yang riya di dalam beramal, faqad ya'ridu lahu fi amalin duna amalin. Kadang nam riya itu muncul pada satu amalan akan tetapi tidak ada di dalam amalan yang lain. Wa la yastarsil mahu, dan kadang nam riya itu muncul dalam satu amalan akan tetapi tidak sampai terus menerus. Bisa jadi di situ dia berusaha untuk menghilangkan penyakit riya. Naam. Sehingga oleh karena itu, naam, apa yang kita bahas pada pagi hari ini perkaranya lebih berat dan lebih besar daripada sebatas riya. Naam. Dan tentunya dalam dua perkara ini kita dituntut untuk berhati-hati dan selalu menjaga niat-niat kita di dalam setiap beramal. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan ayat, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Barang siapa yang mengharapkan kehidupan duniawi dan perhiasannya, perhiasan duniawi, nuwafi ilaihim a'malahum fiha, maka kami akan memberikan kepada mereka, yakni kami akan memberikan kecukupan kepada mereka di dalam amalan-amalan mereka. Nah, barang siapa yang mengharapkan perkara duniawi di dalam setiap amalannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan dia dari kenikmatan duniawi tersebut di dalam amalan-amalannya. Wahum fiha la yubkhasun, dan dia tidak akan mendapatkan kekurangan dalam hal tersebut. Nah, akan tetapi Allah melanjutkan, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar, mereka tidak mendapatkan bagian bagi mereka di akhirat melainkan neraka. Wahabita ma sana'u fiha, batal setiap apa yang mereka usahakan. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan tertolak semua apa yang dia amalkan ketika dia berada di dunia. Nah, yakni Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan perkara duniawi kepadanya. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ain wafir lahum ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المار والأهل والولد وهم فيها لا يبخسون لا ينخسون. Dipenuhi bagi mereka balasan amalan yang dia inginkan dari perkara duniawi, kesehatan, kesenangan, dari harta dan keluarga dan anak, dan mereka tidak mendapatkan kekurangan dalam hal ini. Nah, akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar, mereka nanti di akhirat tidak akan mendapatkan bagian melainkan hanya neraka. Wahabita ma sana'u fiha, dan telah gugur apa yang mereka perbuat. Nah, hancur semuanya. Wabatilum ma kanu ya'malun, dan telah batal atau tertolak apa yang mereka amalkan di dunia ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, seseorang tentunya ketika dia pada kehidupan duniawi mendapatkan kenikmatan yang berlimpah, kemudian ternyata di akhirat dia mendapatkan siksaan dari di dalam neraka, di dalam an-nar, maka tentunya keadaannya akan menjadi berat dan parah. Di dunia dia mendapatkan kesenangan dan kenikmatan, namun di akhirat dia mendapatkan siksaan yang luar biasa yang tiada taranya. Barakallahu fikum. Maka naam, hal ini suatu hal, barakallahu fikum, yang menjadikan bagi setiap muslim di dalam amalannya untuk berhati-hati di dalam niat-niatnya. Kemudian barakallahu fikum, apakah setiap orang yang naam mendapatkan atau yang mengharapkan kenikmatan duniawi di dalam amalannya pasti akan mendapatkan kenikmatan duniawi tersebut? Naam, barakallahu fikum. Maka hal ini dijawab di dalam surat Al-Isra, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Barang siapa yang ingin disegerakan kenikmatan duniawi dari balasan amalannya, nah, ajjalna lahu fiha ma yasha, maka kami akan segerakan baginya di dalam amalan tersebut, ma nasya'u liman nurid, sesuai dengan kehendak kami bagi siapa yang kami inginkan. Nah, yakni semuanya berada tahtal masyiah. Tidak semua orang yang mengharapkan kenikmatan duniawi maka dia akan mendapatkan kenikmatan duniawi tersebut. Nah, dan bagaimana macam kenikmatan tersebut, semuanya di bawah kehendak Allah, dan itu diperuntukkan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dapat atau tidaknya dia dari kenikmatan duniawi tersebut, nah, dua-duanya sama-sama pahit. Nah, dua-duanya sama-sama pahit dan sama-sama syirik, yang jelas di akhirat dia tidak akan mendapatkan melainkan an-nar, dan semua apa yang dia perbuat telah dibatilkan dan dibatalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tentang ayat ini ada sebuah kejadian, barakallahu fikum. Suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berduaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Naam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada beliau sebuah hadis. Naam, sebuah hadis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamah nazala ila al-qiyamah liyaqdi bainahum. Sesungguhnya Allah azza wa jal pada hari kiamat, naam, turun dan memberikan keputusan kepada umat manusia. Wa kullu ummatin jathiyah fa awwalu man yad'u bihi rajulun jama'al Qur'an. Maka orang yang pertama kali dipanggil adalah orang yang menguasai Al-Qur'an. Dan seseorang yang terbunuh di jalan Allah, warajulun katsirul mal, dan yang ketiga adalah orang yang banyak hartanya. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala lil qari. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada orang yang menguasai Al-Qur'an, pandai dia di dalam membaca Al-Qur'an. Allah katakan kepadanya, alam muallimka ma anzaltu ala rasuli. Bukankah saya telah mengajarkan kepadamu apa yang saya turunkan kepada rasulku? Qala bala ya rab. Tentu wahai rab. Jawabnya, qala fama amilta fiha fima alimta. Lalu apa yang engkau amalkan terkait dengan ilmu yang sudah engkau kuasai? Qala kuntu aqumu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia menjawab, saya berdiri naam sepanjang malam dan siang untuk menjalankan salat untukmu. Wa yaqulullahu fayaqulullahu lahu, akan tetapi Allah mengatakan kepadanya, kadzabta. Dan para malaikat pun menimpali dengan mengatakan kadzabta. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya, bal aratta an yuqal fulanun qari faqad qila dzalik. Akan tetapi naam, engkau menginginkan agar disanjung dan dipuji dan dikatakan sebagai seorang yang qari, dan itu sudah disebutkan dan dikatakan. Wa yu'tabi sahibil mal fa yaqulu Allahu lahu. Lalu didatangkan orang yang memiliki harta yang banyak dan Allah mengatakan kepadanya, alam uwassi 'alaika hatta lam ada'ka tahtaju ila ahadin. Bukankah saya telah memberikan kelapangan berupa harta kepadamu sehingga engkau tidak meminta-minta kepada seorang pun, tidak merasa butuh terhadap orang lain? Dia pun menjawab, iya wahai Rob. Qala fama amilta fima ataituka. Lalu apa yang engkau amalkan terkait dengan pemberian yang telah saya berikan kepadamu? Qala, lalu dia menjawab, saya menjambung silaturahim, saya bersedekah. Fayaqulullahu lahu kadzabta. Akan tetapi Allah mengatakan kepadanya, engkau berdusta. Para malaikat pun juga mengatakan, kadzabta, engkau berdusta. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya, justru engkau melakukan hal tersebut supaya dikatakan sebagai fulanun jawad, bahwasanya engkau adalah seorang yang dermawan. Faqad qila dzalik, dan itu pun sudah dikatakan. Wa yutabil ladzi kutila fi sabilillah. Lalu didatangkan orang yang terbunuh di jalan Allah, jihad fi sabilillah. Maka ditanyakan kepadanya, fabimadza kutilta? Kenapa engkau terbunuh? Fayaqul, dia menjawab, umirtu bil jihad fi sabilik, faqataltu hatta kutiltu. Saya diperintah untuk berjihad di jalanmu, maka saya pun berjihad, berperang sampai saya terbunuh. Akan tetapi Allah mengatakan, kadzabta. Para malaikat pun juga mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Dan Allah mengatakan kepadanya, bal aratta an yuqal fulanun jari. Bahkan engkau menginginkan supaya dikatakan sebagai seorang yang gagah perkasa, seorang yang pemberani, dan itu pun sudah dikatakan. Nah, tsumma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala raqabati faqala. Kemudian Rasul memukulkan tangannya ke lutut saya dan mengatakan, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ulaika tsalatsatu awwalu khalqillah tus'aru bihimun naru yaumal qiyamah. Mereka bertiga adalah orang dari makhluk Allah yang pertama kali dinyalakan api neraka naam pada mereka pada hari kiamat. Naam, kepada mereka bertigalah api neraka pertama kali dinyalakan pada hari kiamat, wal'iyadzu billah. Nah, kemudian hadits ini pernah disampaikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Nah, Muawiyah bin Sufyan, salah satu khalifah, salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa katibul wahyi. Naam, salah satu juru tulis wahyu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika hadis ini disampaikan kepada beliau, maka naam beliau pun menangis dengan tangisan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai naam orang yang melihatnya menganggap bahwasanya Muawiyah akan mati karena tangisan tersebut. Naam. Sampai beliau pun pingsan karena mendengar hadis ini. Barakallahu fikum. Kemudian beliau terjaga dari pingsannya dan mengusap wajahnya. Lalu beliau mengatakan, sadaqallahu wa rasuluh. Telah benar Allah dan Rasulnya. Lalu beliau membacakan ayat, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang mengharapkan kenikmatan duniawi, kehidupan duniawi dan perhiasannya, nah, istri, anak, harta, rumah, pakaian yang indah, perhiasan-perhiasan, emas, perak, itu adalah zinatud dunia, perhiasan duniawi. Barang siapa yang mengharapkan hal itu semua dari amalan yang dia lakukan, nuwaffi ilaihim a'malahum, maka akan kami berikan kepada mereka. Kami penuhi dari niat amalan-amalan mereka. Wahum fiha la yubkhasun. Nah, akan tetapi barakallahu fikum, mereka tidak akan, dan mereka tidak akan mendapatkan kekurangan dalam hal ini. Akan tetapi di akhirat mereka tidak mendapatkan bagian melainkan hanya neraka. Telah hancur semua apa yang dia usahakan dan telah gugur, tertolak apa yang dia amalkan. Ini adalah sya'nul kafirin, keadaan orang-orang kafir. Suatu ketika, nah, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa kenikmatan duniawi di dunia itu tidak sebanding dengan akhirat. Dan justru orang yang mendapatkan naam kenikmatan duniawi ketika dia berada di dunia, naam, namun ternyata justru di akhirat mendapatkan an-nar, maka keadaannya tentu akan menjadi lebih parah dan lebih menyakitkan. Dan inilah keadaan orang-orang kafir. Suatu ketika Umar Ibn Khattab melihat Nabi SAW terjaga dari tidurnya. Beliau melihat Rasul tidur di atas sebuah tikar yang kasar, alas tidur yang kasar, sehingga di tulang rusuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membekas, guratan-guratan, bekas-bekas alas yang beliau jadikan sebagai alas tidur. Maka Umar pun menangis melihat, fabakai itu. Faqala ma yubkika? Maka Nabi Muhammad bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Qala inna Kisra wa Kaisar fima huma fihi wa anta Rasulullah. Wahai Rasul, sesungguhnya Kisra raja Persia dan Kaisar raja Romawi berada di dalam kemegahan kenikmatan yang ada pada mereka. Sementara apa yang saya lihat terhadapmu, padahal engkau adalah utusan Allah, kekasih Allah Azza wa Jal. Nah, akan tetapi Nabi SAW mengatakan, ama tardo antakuna lahumud dunya walanal akhirah. Tidakkah engkau ridho mereka mendapatkan dunia sementara kita mendapatkan akhirat? Tentunya kita ridho. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga niat-niat kita dan melindungi kita dari segala hal atau simpanan-simpanan yang tidak baik di dalam hati-hati kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.